Al-Badal, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, in kama dari tabi' al-Badal. Al-Badal tabi' yasih an yuhdafa matbu'. Badal adalah tabi' lafaz yang mengikut yang bisa dibuang matbu'nya. Yang diikutinya bisa dibuang. Waj'ala badal dan dijadikan badal sebagai pengganti dari matbu' yang dibuang tersebut. Ibadah lafaz yang ikut yang bisa dibuang matbu'nya dan dijadikan badal sebagai penggantinya. Contohnya, hadara akhuka Hasan. Datang saudaramu Hasan. Akhuka ini matbu'nya. Atau kata lainnya mubdal minhunya. Hasan sebagai badal. Ini mubdal minhunya atau matbu'nya bisa dibuang dan badal menggantikan posisinya. Misalnya hadara Hasan. Dan di antara perbedaan badal dengan yang lainnya tawabi an-na'tu wal tawkid, al-badal maksud bil hukm, maksud bil hukm. Ada yang lainnya bukan maksud hukm sebagai penjelasan, penjelas penyempurna. Ada badal yang maksud bil hukm. Misalnya jaa akhu hadara akhu Hasan. Siapa yang dimaksud dengan hukum hudur hadara? Maksud adalah Hasan. Akhuka sebagai pendahuluan saja. Syaitan hiya tawti'ah. Adalah al-maksud bin hukum Hasan. Hadara akhuka Hasan. Adapun tawabi yang lainnya, dia bukan maksud bin hukum. Sajaa Muhammadun al-Fadilu. Siapa dimaksud dengan diberikan hukum jaa Muhammad al-Fadil sebagai penyempurna saja pelengkap. Dia bukan al-maksud bin hukum. Beda dengan al-Badal. Al-Badal dia maksud bin hukum. Misal contohnya hadarahu ka Hasanun. Jaa Muhammadun Rasulullah, datang Muhammad Rasulullah sallallahu. Hadarul qaumu thuluthum, datang kaum sepertiganya. Qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik. Qala al-Imam Malikun. Di sini thuluthum Rasulullah Malik sebagai badal. Sebagai badal. Dan i'rabnya mengikuti matbu'nya, mengikuti mubdal minhunya. Mubdal minhunya marfu' ikut marfu', mubdal minhunya mansub ikut mansub, majrur ikut majrur. Dari sini hadara akhu Hasanun, matbu'nya marfu', maka Hasanun badal. Badalul marfu'i marfu'an mithlu, sama dengan tawabi' sebelumnya. Na'at wa na'atul marfu'i marfu'an mithlu. Ta'atuf wa'atul marfu'i marfu'un mithluh. Tawkid tawkidul marfu'i marfu'un mithluh. Demikian juga badal, mengikuti i'rab matbu'nya. Hasanun badal, badalul marfu'i marfu'un mithluh. Wa 'alamat raf'i dhamma adh-dhahira 'ala akhirihi annahu ismun mufrad. Annahu ismun mufrad. Wal badal arba'ah, dan badal ada 4 macam. Badal ada 4 macam. Imana badal kul min kul. Nama lainnya badal mutabik. Idza kana al-badal ayna al-mubdal min al-badal, dia sendiri itulah, dialah sebagai mubdal minhunya. Abi Labada itu sendiri sebagai mubdal minhunya. Maka dia adalah badal mutabik. Sehingga tilmidhu khalilun, datang murid khalil. Dia tilmidhu khalilun, khalil dia sendiri adalah tilmid tersebut. Dia sendiri yang dimaksud dengan tilmid secara keseluruhan. Ini badal mutabik. Kita badal kul min kul. Idza kana al-badal aynal mubdal minhu. Apabila badal sendiri dialah sebagai mubdal minhunya. Ini masuk ke lisan nama orang. Apa? Ini masuk ke lisan nama orang. Kulipa. Kedua badal ba'd min kul. Ba'd min kul apabila badal bagian dari mubdal minhu. Idza kana al-badal juz'an min al-mubdal minhu. Apabila badal bagian dari mubdal min badal ba'd min kul. Contohnya ra'aitul qawma rubu'ahum, aku melihat qawm seperempatnya. Seperempat bagian dari qawm. Bukan secara keseluruhan, sebagian. Sebagian dari mubdal min hunya. Yang sebenarnya badal ba'd min kul. Contoh lain misalnya, akaltul khubza nisfahu. Aku makan roti setengahnya. Setengahnya bagian dari roti. Roti yang utuh. Badal ba'd min kul. Ra'aitu, contohnya ra'aitu aliyan rijlahu, aku melihat Ali kakinya. Kaki bagian dari Ali. Badal ba'd min kul. Yang ketiga, badal ishtimal. Ishtimal idza kana bainal badal wal mubdal irtibat ghairul kulliyah waran juz'iyah. Apabila antara badal dengan mubdal ada keterkaitan namun bukan kuliah, bukan juga juz'iyah. Bukan secara keseluruhan, bukan juga sebagian. Badal ish timam. Sanafa'ani Muhammadun ilmu. Muhammad berikan manfaat padaku ilmunya. Bermanfaat bagiku Muhammad ilmunya. Nah, ilmu ini bukan Muhammad secara keseluruhan, bukan juga bagian dari Muhammad. Akan tapi ada antara sifat yang dimiliki oleh Muhammad. Badal ish istimal. Idza kana bainal badal wa bainal irtibat wa kulliyah wa juz'iyah. Ada keterkaitan membukan kulliyah bukan juga juz'iyah. Contohnya misalnya akramtu Zaidan waladahu. Aku muliakan Zaid anaknya. Masuk apa ini? Oh, akan bukan lain lagi. Yang beristimal yang ada pada orang tersebut namun bukan kuliah, bukan juga juz'iyah. Karena tadi waladahu terpisah lain. Ibni ilmu, keilmuannya, akhlak, kepandaiannya, akhlak, apa? Akhlak, akhlaknya, nah, dan seterusnya. Ini ada keterkaitan dengan badal, tapi bukan kuliah, bukan juga juz. Iya. Apa ini? Ibtibar. Keterkaitan. Ada hubungan. Yang keempat, badal ghalat. Badal ghalat, keliru. Nah, menyebutkan lafaz yang keliru kemudian apa diganti dengan lafaz yang benar. Salah ucap. Akaltu khubzan lahman. Aku makan roti daging. Roti ini salah, yang benar apa? Daging. akal bil khubzan lahman. Badan kepala. Mulai misalnya jaa Muhammadun Amrun, datang Muhammad. Oh, yang benar Amr, ternyata yang benar apa? Amr bukan Muhammad. Amr sebagai badal ghalat. Badal ghalat. Nah, ini empat macam badal. Ada badal kul min kul, badal ba'ud min kul, badal istimal, dan badal ghalat. Catatan, badal biasanya diartikan yaitu. Badal biasanya diartikan yaitu. Badal biasanya sering dijumpai setelah A, nama orang. Seperti qala Abdullah bin Umar an Fatimah binti Rasulillah. Qala Abdullah nama orang. Ibnu sebagai apa? Badal. An Fatimah, Fatimah nama orang. Binti sebagai apa? Badalnya. Qala al-Imam Malikun, berita Imam Malik. An Aisyah zawji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah nama orang, zawji sebagai badal. Imam sini bukan nama orang, tapi Malikun sebagai badal. Berkata Imam Malik. Yang kedua B, di antara teman-teman badal isim isyarah setelah isim isyarah. Sini hadal waladu jam anak ini jamil ganteng. Dalikal kita bila orang bahu kita itu tidak ada keraguan padanya. Hadil bintu nasyitatun, anak kecil perempuan ini, anak perempuan ini rajin, nasyitah, semangat. Tilkal mar'atu hazinatun, perempuan itu sedih. Tempat yang kedua ya, setelah isim isyarah. Hadal walad yang menggunakan alif lam. Ya, kalau tidak menggunakan alif lam biasanya langsung khobar. Misalnya hada kitabun. Hada mubtada kitabun khobar. Kalau pakai alif lam, hadal kitabu jamilun. Nah, alkitab sebagai apa? Badal. Badal dari isim isyarah. Harus ma'rifah. Apa? Harus ma'rifah. Mana yang setelah isim isyarah? Yang buat nak. Seringnya biasanya. Karena kalau nakirah biasanya sebagai khobarnya. Misalnya hada kitabun, ini adalah kitab. Hada mubtada kitabun khobar. Yang ketiga pembagian, setelah pembagian. Contohnya al-kalimatu al-kalimatu thalathatu aqsamin. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimat ada tiga macam. Isim, fi' dan fi'il dan huruf. Ismun ini apa? Badal. Badal di mana? Di aksana. Salah satu aksana. Wa in qasimul fi'lu ala thalathati aqsamin, dan fi'il terbagi jadi tiga macam. Madin wa mudhari wa amrin. Setelah pembagian itu madin sebagai badal. Salah satu aksana. Nah, selesai awal abis. Badannya manis. Ya? Badannya manis. Mabin. Wa mudhari' ma'tuf ka mabin. Amrin ma'tuf juga ke mabin. Dia atuf bukan badal, yang luar wa amr. Atau tetap badal seluruhnya tiga-tiganya. Dari segi makna semuanya beda. Yang dari segi i'rab yang pertama di rabada maldin. Ada bahwa mudhari yang amrin ma'tuf di huruf ataf. Ada yang belum jelas di sini? Kumpulkan PR-nya. Apa? Oh, enggak ada PR. tinggal murojaah nanti ya, terus Hasan mencurahkan pengakuan dia. Tabliqun fi Arabil Quran. Satu pertemuan dan setelah saya menjelaskan kepada tawabi, setelah itu apa? Meroja'ah, meroja'ah lisan, setelah itu ujian. Setelah ujian minum beberapa hari istirahat, yang lulus masuk Tufah, yang gak lulus jadi mustamin. Tapi tetap ikut bisa. Boleh ikut, kalau gak lulus mustamin boleh ikut. Jadi tiap hari belajar itu tentangnya semua sorok.